Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atau sekali welas saking sisipanipun Minhajul Abidin saking kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Halaman sekawan atau sekali welas. Summa hadzal maghrur nuli utawi iki wong sing kabujuk iku yat lubu nyubre sopwa hadzal maghrur nyubre izzat dini ing kemuliaane agama oleh nyubre bisiabi kelawan sandangan arroki koti kang halus minal kosobi saking bahan kosob wad dibakilan bahan dibaki wal ibroisimilan sutro al muharrami kang diharamaken wal huyulilan buro-buro jaran tumpaan wal maroki bilan buro-buro kendaraan wayas umula nyono sopo adal magrur iku anau sak temene adal magrur iku anau sak temene kelakuan iku yutlabu kena disubrih bihi kelawan sandangan sing alus apa sing disubrih izul ilmi mulyane ngelmu wasarafu dinilan keutamaane agama. Jadi ini masih ada hubungannya dengan keterangan yang lalu bahwasanya orang alim yang pada kelompok ini sudah tahu, mereka tahu betul akhlak batin yang tercela itu, tahu bahwa hasud itu termasuk malmumah, takabur itu malmumah, hubud dunia itu malmumah. Cuma karena ujubnya, karena mereka ujub membanggakan diri, sampai-sampai mereka punya perkiraan, punya anggapan atau mengangkat diri sendiri seakan-akan dia sudah terbebas. Gak mungkin Allah akan mencoba saya, memberi balak saya berupa akhlak mazmumah, itu gak mungkin ya. Itu dugaan mereka di situ, tertipunya di situ itu. Bahwasanya yang namanya penyakit hati yang tercela itu bukan monopoli orang bodoh saja, sebenarnya begitu. Semua orang bisa terkena penyakit batin seperti itu. Nah, karena mereka terlalu bangga dengan diri sendiri, maka dia memvonis diri bahwa dia enggak mungkin terjangkit penyakit batin seperti takabur, riya, hasud, dan lain-lain. Kalau toh seandainya dalam diri mereka itu ada semacam laku yang bisa dikategorikan takabur, atau ada perbuatan yang ambisi kepada kepemimpinan, ambisi kepada keluhuran, ingin dimuliakan orang, maka mereka pakai alasan ini bukannya takabur, ini bukan ambisi, tapi ini demi menjaga agama, ini demi untuk mengagungkan agama, untuk menampilkan kemuliaan ilmu, dan untuk membela agama Allah agar orang-orang yang berbeda dengan kita, ya, orang-orang yang ahli bid'ah itu tidak semena-mena kepada kita. Bahkan ditambahi kata-kata mereka, musim ini kelompok tertipu yang model ini, kalau sampai saya mengenakan pakaian yang rendah, atau saya kumpul-kumpul orang rendah-rendah di majelis-majelis tertentu, maka saya akan ditertawakan oleh musuh-musuh agama kita. Sehingga kalau sampai saya rendah, berarti Islam ikut rendah. Nah, ini seakan-akan dia itulah agama. Mereka lupa bahwasanya agama itu tidak dibesarkan dengan cara seperti itu. Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu tidak bisa dikalahkan dengan cara bersikap apa ambisi seperti itu. Nah gitu. Maka mereka mengira, orang-orang yang tertipu seperti ini mengira bahwasanya dengan menggunakan pakaian yang mahal, yang mewah, dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang mahal dan mewah itu, mereka mengira itulah kemuliaan ilmu dan kemutamaan agama. Itu kalau mereka tampil dengan segala kebesaran. Begitu pula wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono gawe alasan mama utliko semongso-mongso wis diucapakno apa alisan omongan bil hasadi kelawan makna hasud fi akronihi ing dalem pira-pira kanca sak pantare mangrul. Kalau sampai dia terlanjur mengucapkan kata-kata hasud atau kata-kata yang menunjuk hasud kepada sesamanya, alfi manutowo kata-kata hasud ing dalem wong ruda roda akan gelem bantah sapa manalah yen atase maghrur sing ane suwiji-wiji min kalamihi saking omongane maghrur lam yaguna monggo ora gelem ngirana ora gelem nyono sapa maghrur binafsihi kelawan awak dhewe ne maghrur ora gelem nyono anadzalika ing saktemene mengkono-mengkono oleh ngomong elek ning wong liya kumang iku hasadun berarti hasud. Bahkan seandainya dia menampilkan ucapan-ucapan yang bernada dengki terhadap teman-teman sebayanya, atau dia mencaci maki ngelek-ngelek no kepada orang-orang yang mau membantah gunemannya, itu dia enggak merasa, bahkan tidak mengira kalau dirinya itu terkena hasud. Tapi mereka pakai tutup alasan innama hadza ghadabun lil haqqi waraddun alal mubtili. Loh enggak, saya tidak marah karena mereka, bukan ini menjaga kebenaran ini. Ngono. Innama hadza in besine utawi iki omonganku iku ghadabun berarti muring-muring. Muring-muring lil haqqi krana kebenaran. Waradun lan krana mbalekna utawa mbantah, menolak, menangkis alal mubtili ing atase penyebar kebatilan. Oleh kumuring-muring fi udwanihi ing dalem oleh ngliwati wates. Ngono oleh ngliwati wates ing ngarep man rodha mang. Wa zulmi hilang kedzalimane man rodha. Yang diomongi apa-apa kok malah domba entah. Oh, no. Padahal motivasinya dia ngomong gitu itu bukan karena membela kebenaran, karena dia membela harga diri, karena dia merasa dilecehkan. Loh, aku pinter-pinter tenan kok ngomong ora digugu, ngamuk aku. Oh, no, sakjane asline ngono terus dilingno kancane, lho aja ngono andau yo. Jenenge wong iku ya piye, pancen ya samane ngomongi Cik urung dipahami ya sing sabar lho, aku ki gak apa-apa, mesti ngono. Nek soal ngono gak digugu ngono ora apa-apa. Tapi ini kebenaran. Ini ngono, ini kebenaran ini. Ketepaan mergo sing dibantah ndeke. Nek kira-kira sing dibantah kiai liya, ndeke gak muring-muring malah. Yang banyak ya kiai goblok. Malah ngono deh, macam ni kiai goblok. Dia omongin ngono, bila orang lagi muring-muring. Mestinya kan dia ngewangi mestinya kan. Ngewangi kiai sing dibantah ku mau toh. Dia tampil terus ngeling nawang sing bantah, so ngono dah. Iku ngono kebenaran, aku tuli ngono masih sing dilakno kiai liya. Tetapi ki enggak. Dia ngamuk-ngamuk karo wong sing bantah ndek ngamuk-ngamuk karo wong sing gak gelem mulyakno ndek dengan alasan bahwa ini menunjukkan kebenaran bukan soal membela diri ngono alasane ana walam ya dunalan ora nyono sapa si magrur ora nyono binafsi kelawan dewe magrur ora dinyono al hasada ing hasud kataya takida sehingga nekatno sopo si magrur anna usak temene kelakuan iku lautu ina lamuna dipaidu dicacat iku iri yang dalam liane magrur rupane min alil ilmi saking ahli ilmu aumuni autowo digagalno sapa wiruh liyane magrur digagalno min riasatin saking dadi pemimpin ngono utawa dhek krungu kabar enek orang yang sepantar dia mau naik menjadi pemimpin gagal rupane nyalon dadi pengurus NU gak dadi ngono dhek krungu kabar ngono wazuki malan tegese didesek itu dilengser digeser sapa si ghairuhu mang digeser dilengser didesek pihak ing dalam riasah ngono enek kanca ndeke udah nyalon utawa karo wong akeh wis diangkat dadi tetua dadi wong tua dadi kiai sing dadi pantokan umat kira-kira akhir-akhir tergeser oleh suasana atau gak sido jadi pemimpin tuh ya jauh sing ketepaan tergeser ngono wong liya apane penaya mau ngono nek sing digeser ngono wong liya piye hal kana ana ta ana apa godhobuhu muring-muringe magrur wadawatulan oleh permusuhan magrur iku misla godobihi madani muring-muringi magrur ala anakang saiki payakunum bajur kena diarani apa godobuhu muring-muring magrur iku lillahi krana Allah amla yagdobu utawa ora muring-muring sapa magrur mamatu ina semong-somong sawus dipaidu sopo sing dipaidu fi alimin wong alim akhara kang liya wa muni alam tegese dicegah sapa alim akhar coba seumpamane sing dibantah kiai liya sing dipaidu kiai liya sing dilolone wong akeh kiai liya dudu dhe'e apa dia juga maju membela kalau memang persoalnya kebenaran kan sama saja walaupun sing dicacat dhewe dhewe apa wong liya kan yo jenenge kebenaran tetap kebenaran. Kenapa lek kebenaran metu kon dhewe dibantah muring-muring tapi lek kebenaran metu kon wong liya dibantah dhewe santai-santai wae lho iku piye to? Konangane nek kono. Malah kadang-kadang ngene bal rubama ya proku. Malah kadang-kadang bunga sapa si magrur bihi kelawan peristiwane kancane kuwi akhire konangan payakunu Mongko ana apa godhobu muring-muringe si magrur linafsi krana awak dhewe ne magrur wa hasadu lan hasute magrur li akroni maring sak pada-padane ro magrur iku min khubsi batini mergo saking eleke batine magrur walaupun diomongne ndek ngarep bahwasanya dia alim tahu sebenarnya batin yang baik itu gimana ngerti tapi nyatane batine dhewe batin yang rusak batin yang jelek itu jadi nek gak jelek mengapa hasud nah, sampai hasud berarti jerune elek kan ngono to iku lek ketepaan dhek kewetu omongan hasud nah saiki upama dhek ngamale pamer wa kada lan kaya mengkono-mengkono hasud yuroi mamer-mamerakan sapa si magrur bi akmalihi kelan pira-pira ngamale magrur wa ulumihi lan tegese pira lan wa ulumihi lan pira-pira ngelmune magrur terus dielingno wong ngono ngono iku lak ya nek riake to ye enggak ini jauh dari riak bukan riak ini ngono ngamale diketok-ketokno ngelmune ditampil-tampilno dia ndek melok ngomong ora dijaluk pendapat barang ngetok-ngetokne pendapat wa idza khutira pamono wis dikertekaken lahu maklahu kedhewe si kemagrur apa khatiru riyai krentek riak kalau di dalam dirinya ada kesadaran loh lah ngene iki lak riak ngono lah ngene iki lak riak ada kesadaran seperti itu terus ola monggo ngucap sapa si magrur terus dibantah dhewe. Tunggalene sing tau dicontok ning wah lah ngene iki lak medhit. Wong 10.000 kok dadi karek 1.000 iki lak medhit. Sing muni atine dhewe. Nah, dibantah dhewe karo ronggo. Ini bukan medhit, tapi ini demi keikhlasan. Dadi mbang akeh ning ora ikhlas, galung sithik-sithik lalek ikhlas. Tunggalene ngono kuwi. Sajane ning atine wis ajar bahwa ini iki lak pamer ya. Ngono. Lah apa? Wiridan ya kok terus diketok-ketokne wong. Ngono gak nek wong ora melok wiridan, nek wong gelem wiridan kan pamer gini ini ngono. Sajane wis metu kesadaran seperti itu. Kala mongko ngucap sapa si magrur. Oh, wah, hayata. Aduh banget. Oh jauh tidak bisa dikatakan riya ini karena apa innama ghorodi angin pestine utawi tujuan ingsun min idharil ilmi saking ngetok-ngetok nang ilmu wal amali lan ngamal iku iktidaul qalqi neladani makhluk bi kelawan ingsun lho tujuan saya ini kan memberi contoh pada masyarakat karena memang masyarakat butuh keteladanan. Nah kalau enggak ada yang praktek siapa yang tahu nanti padahal ini maknanya ini loh wong ngetop ini model ibadah diwi tak jani ngono yang jero hati ini tapi dibantah enggak memang ini supaya masyarakat tahu bagaimana cara ibadah yang benar lihat tadu supaya podo oleh dituduh sopo kholki oleh dituduh ila dinilai maring agamanya Allah Ta'ala dengan begitu paya ta'akolasu mongko podo terbebas sapa makhluk terbebas menikobilai saking siksane Allah Ta'ala kalau gak ada yang nontonin nanti masyarakat gak tahu kalau gak tahu gak ada yang beramal kalau gak beramal wah mereka dihukum Allah semua disiksa Allah semua lah dengan ada contoh dari saya maka mereka bisa meniru saya, mereka bisa selamat. Nah, itu tujuannya, bukan pamer. Nah, titenane gampang. Pamer je orang ini, buat titenane gampang. Titenane piye? Lek enek tokoh liya. Nyontoni kaya je. Delalah pengikut akeh, dhewe maju ta ora lho. Titenane kok ngono. Lek pancen dhewe wong ikhlas tenan kok enek toko liya nglakoni kaya ndek jur pengikut akeh, ndek kok santai-santai. Oh, beneran enek sing ngewangi. Nek ndek kok ngono. Ora mung muni tok lho, muni beneran enek sing ngewangi jero ati lho, ora kok muni-muni tok. Nek muni-muni tok kan pantes-pantese ben jarene wong ikhlas. Oh, beneran saiki lek kono ngedekno jamaah dhewe wis beneran malah enek sing ngewangi malah cedhek karo kono malah. Gaya ini meninggono tapi wah itu kan mau ngelengser saya ala nek jero ati ini meninggono ya ya itu selok belok hati kan gitu itu nek ngomong tujuannya memang untuk apa menjadi panutan umat supaya umat itu terselamatkan supaya ada yang nyontoni ya, nah. Tapi kalau dia mau merenung betul walayata amalu panora tawangen-angen sapa si magrur sapa al magrur wong musing tertipu mang ana usah temene kelakuan iku laisa ora ana sapa magrur ku ya proku bunga sapa magrur diktidail khalqi sebab oleh manut makhluk diwiri kelawan liyane magrur kama ya proku kaya oleh bunga sapa si magrur diktidaihi sebab oleh manut khalqi manut bihi kelawan magrur. Nah, coba to diangen-angen dhewe, kira-kira kowe muni ini demi memberi contoh pada umat lek ketepaan kamu tampil sendiri di tengah-tengah masyarakat, kamu menonjol sendiri, terus kamu menampilkan amal aktivitasmu sendiri, lalu masyarakat mau nunut kamu, mengikuti kamu, tunduk pada kamu. Terus kerentek nih wah ini ki jenenge lak pamer, ini ki jenenge lak golek pemimpin, ini ki jenenge lak golek rai. Sajane ono kesadarane ono dibantah, oh, enggak. Ini bukan golek rai, tapi ini memberi contoh pada umat. Ketepaan ngono dhewean aja ning desamu nek tokoh liya. Sing ketepaan yo nyontoni kaya kowe. Delalah panutane akeh, sing manut dhewe akeh. Anak buahnya dadi akeh, terus santrimu sudo karek sithik jajal. Piye kowe? Ngono. Kalau memang itu betul-betul tidak riya, tidak apa ya? Ya tidak riya. Maka walaupun habis santrinya enggak masalah. Enggak masalah. Dia enggak kok terus ngomong-ngomong, wah, jumlah-jumlah ono le, haram ngaji rono. Iku maca kitabe ra bener ya wong biyen sing mulang aku kok ngono wae. Maksude ben santrine ora ngalih ana bisane terus meniku malah do ngalih. Lah kalau kana mongko lamun ana apa goro duhu sejane si magrur ana iku salahul khalqi bagusno. Nyalehno mensolehkan makhluk paparoha mongko yektine bisa bunga sapa si magrur bisa lakim sebab bagus si makhluk oleh bagus alaya dimangkana ing atase tangane sapa wae kanakang ana sapa man ibarate ngene aku butuh omahku ki resik butuhe apa resik jen resik piye lho kuwi malah beneran lek enek wong liya gelem ngresiki omahe ndek kan ngono to wong malah wong liya lek gelem resik-resik omahe dibayari lah ngono to. Heh. Lah saiki tunggal iki ning kene enek gawean apa? Masyarakat lagi kotor. Kotor apa nek kotor akhlake. Tak resikane kan ngono to? Tak resikane ben akhlake masyarakat dadi akhlak sing resik. Lho to enek kiai liya melok ngewangi kelak jenggal. Ya iki nanya-nanya iki wilayahku ya ngono. Ora sampeyan melu ngurus. Iki jamaahku lho malah muni ngono. Iya ta? Nah mesti ini kan ora ya beneran ya nek sing ngawani resik-resik nek kudune ngono. Lah kuwi. Ketorone kuwi ngono ketorone. Lek pas ijen panjen gak ketoro. Tegese ijen iki tegese sak desa kono panjen sing pinter dhewe dheke gak ketoro. Tapi ketorone lek enek pergantian mungkin karena dhewe wis rada tuwa terus enek bocah santri luwe pinter teko ning desa kono. Nang kono pancen yo anake wong biasa tapi tekun. Sudahlah dadi wong pinter. Terus ning desa kono buka pengajian. Lah krono buka pengajian delalah pesertane luwe akeh timbang dhewe sing tuwa kuwi. Lha bisane ngono iku terus. Sing tuwa mureng-mureng cano ora duwe tata krama. Nanya-nanya ngaji ora njaluk izin wong tuwa. Mestinya harus matur nuwun alhamdulillah nek sing ngewangi kudune ngono. Sak wayah-wayah aku mati kok wis ana sing ganti. Kudune ngono. Tapi enggak, misalnya menunggu dibelusek-belusek, no, ben aja enek sing muncul, ben sing pinter ketok, pinter aku dhewe, sing imami masjid aku dhewe, sing nantukno kenduren aku dhewe, sing imami tahlil aku dhewe, dadi sampai tuwi ana ora enek penggantine. Wabeh diae kabeh sampai bayar listrik ning PLN iki lho, listrik masjid iki bayar diae dhewe. Ga enek wong sing oleh ngamal apik kejaba dhewe. Nah itu mestinya itu kalau dia sadar bahwa di desanya banyak orang sakit lalu ada yang ngewangi nambah ini kan kudu matur nuwun alhamdulillah sama ngewangi kudu ngono kaman kaya dene wong lawang iku kediman abidun utawi duwe budak akeh tapi pira-pira budak mardo kang padha lara. Yuri tukang arepaken sapa sih man mualaja taum ing nambani murid kaman kaya dene wong wae kang iku keduwe man abidun utahe pira-pira wong pira-pira budak mardo kang padha lara yuri tukang arepaken sapa man mualaja taum ing nambani budak sing padha lara man dhewe duwe budak pirang-pirang lah budak sing pirang-pirang man padha lara. Nah, mestine ya terus fa inau moko sak temene man. Iku layu fariku ora beda-bedana sapa man. Baina ya sula antarane yen to hasil. Apa sifauhum warase ngabid. Alaya dihe ngatasé tangane. Tangane man au alaya ditabibin utawa ing ngatasé tangane dokter akara kang liya. Ngono. Jadi nek wong iki waras pikirane, sadar tenan, duwe anak buah kurang-kurang padha lara, lalu dia ingin mengobati mereka terus ada dokter yang ngewangi. Itu enggak peduli apa ta warase liwat tanganku, apa warase liwat tangane dokter liya itu enggak penting, sing penting budake padha waras. Sama dengan orang menjadi pemimpin di suatu wilayah, di suatu daerah, sing penting kan kebaikan bersama. Soal siapa yang memperbaiki kan gak masalah, sing penting gentengku gak bocor kan. Gitu. Soal sing benakno genteng iki anakku tak bojoku tak aku dhewe tak wong liya ora masalah, sing penting nek wayah udan ora bocor mesti ngono. Ngurak, oh kudu aku sih benak no. Mula gak ngono kok lak sing diarani api karo maro tua lak dudu aku. Lah weh meniate wis beda. Warubama yal guru warubama yal guru lan angin pesine ngeleng-ngeleng ada yang iki-iki apa man iki-iki sikap setengah hasud mang sikap hasud magrur sikape magrur lau maring magrur kadang-kadang jane wonge ya sadar jane nalika angen-angen lah iya wong ngono wong kadarane ngimami tahlil sak pira to wong kadarane ngaji sak pira sapa-sapa sing ngaji angger wonge dadi soleh lah ya wis sing dicekno dadi wong apik lah ya wis. Mbah sing ngaji aku, mbah sing ngaji kono. Sing penting masyarakat dadi apa wis ning ngono mikire. Lah kok setan iki mengene fala yukhalli fala yukhalli. Monggo ora ngecolaken hi ing magrur sapa setan setan aidun hale male. Ngono kuwi setan diomongin nek piye unine setan. Waya kulang ngucap sapa setan. Inna madzalika diannahum idza tatawbi kana ajruli wa tawabuli wa inna ma farahi bisa wabillah labi kaulil khalqil labi kabulil khalqili ngono. Setan terus muni ngene gale alasan ngono dadi ben bener ngono apa to kok dungoyo rebutan murid nyapa to kok ngoyo rebutan jamaah. Alasannya ini jari ini setan. Alasannya mergo inna madzalikan pastine utahe mengkono-mengkono olehku gak rido, olehku ora trimo oleh santri-santri ngaji ning kiai liya. Ngono iku jari ini setan. Iku lanaung krasa temene makhluk iku idah tadau tetkalane nampa pitutuh sapa makhluk bi kelawan ingsun. Karena mengkono pola juru ganjaran ini kuli kedua ingsun. Wasawa bulan tegesi pakaian ini kuli kedua ingsun. Aku ngoyo golek murid akeh. Kuwi ora kok krana aku ben dadi wong ngetop yo. Nah, mesti ngono ditutup ora masalah soal jeneng ora masalah. Ngono pusing anu kono pokoke sing penting nyatane sing mulang iki aku. Nah masyarakat kuwi sing duduna ning kebenaran iki aku berarti aku oleh ganjaran. Nah, dadi olehku ngoyo kuwi golek ganjaran. Ora kok krana ben disawang makhluk ki ora. Ngono. Fa inna ma farahi. Angin pesen utahe kebungan ingsun iku bisa wabillah. Sebab ganjarannya Allah la bi qabulil khalqi. Ora sebab nampane makhluk. Labi kabulil khalqi ora sebab nampane makhluk nampa kauli yang ngucapan ingsun. Enggak, sama sekali enggak. Sama saja kok. Ngaji itu siapa saja sama. Cuma saya lebih senang kalau orang-orang itu yang diikuti omongan saya. Karena apa? Saya kan dapat bagian ganjaran. Jadi saya begini ini karena mburu ganjaran, bukan karena ambisi pengaruh. Enggak. Hadza utawi iki ucapan labi qabulil khalqi qauli ucapan bukan karena cara apa mengendaki perhatiannya makhluk iku mak barang ya zunu kang nyono hu ing ma ya zunu kang nyono sapa magrur binafsi kelan awake dhewe ne magrur padahal wallahu ta'ala Allah iku mutali'un bisa mirsani bidomiri yang dalam jero atine magrur. Padahal Allah tahu itu senajan muni ning ngono ning sakjane jero atine sik panggah hasud ala annau ing ngatasé satemene si magrur iku lau akhbara ala annau ing ngatasé satemene kelakuan ikulau akhbar lamuno aweh kabar hu ing maghrur sapa sing aweh kabar nabiyun nabi dikabari piye dikabari bi ana sawabahu kawan sak temene ganjarane maghrur iku fil humuli ing dalem menutup diri wa ikhfa'il ilmi lan nyamarno ilmu iku aksarul wa akeh minta wabih tinimbang saking ganjarane yang dalam ganjarane beramal bil idhari yang dalam ngetoaken ngamal itu. Padahal Allah tahu itu dengan perumpamaan upomo saiki enak nabi teko ngabarin de'e ngabarin de'e wis terus ya enek nabi ngabari ndek lek ganjarane apa mang ganjarane maghrur mani di dalam kumul penyamaran diri, ganjaran di dalam menyamarkan ilmu itu lebih besar daripada ganjaran itu, ganjaran mereka fil idhari ketika menampil-nampilkan amal. Wahu bisa lan bajur ditahan dihukum dikunjoro ma'adhalika sertane mengkono-mengkono kabar dikunjoro sopo si mangi maghrur wahu bisa lan bajur dikunjoro sopo maghrur ma'adhalika sertane mengkono-mengkono humul dikunjoro visi jenin ing dalam tahanan wa qaidin lan dibondo bisalah sini kelawan belenggu lah ta'ala moko yaktini ngereka doyo sopo si maghrur ngereka doyo pihat misi jini yang dalam rubuhne pak punjaran wahali salah ilan mudari belenggune hatayar jia hatayar jia singgo bali sopo si maghrur ila mau diimarin panggonan asali maghrur Allah dikan bihikan kelawan maudik tadaru bisa tetok tampil opori asaku kepemimpinane maghrur. Padahal ketika beramal itu karena Allah mbuh delik mbuh ning jero tahanan mbuh ketok wong akeh iku sakjane padha wae malah ganjarane luwih gedhe. Lho upama wong sing maghrur itu tadi seneng riak ngono iku mau dikandani ganjarane luwe apik kuwi ndelik kan ya ben sing mulang wong-wong kuwi ae sampean ndelik wae upama sing muni ngono ki nabi dhe ora ngadhe upama ngadhe nggih ngoten nggih ngoten tapi kula nggih luwe seneng lek sing mulang kula terus bar mulang dinyutupi tangan kula ngoten niku luwe seneng timbang ndelik ora nek wong roh ngelendelar anak wong roh lak sengroh kula diw yang kan lah butuh mengerti lak kula niki malati ngono barat jadi seandainya itu dibegitukan betul lalu dia dihukum maka dia akan berjuang keras untuk melepaskan diri agar apa? Supaya dia bisa mengajar kembali bisa-bisa mendapatkan kedudukan memimpin lagi contohnya minta drisin saking mulan awak din utawa pidato ceramah awiri utoliane wak din jadi itu cirinya seperti itu wong maghrur sing apa mang ngerti apa istilahnya akhlak batin sing tercela itu gimana dia ngerti cuma karena kebanggaannya saja dia tidak merasa terkena penyakit itu sampai toh upomo dhek kena penyakit hasud alasannya orang hasud tapi marah karena kebenaran upomo dhek ketok gumedine dia enggak ngomong gumedi ini demi kemuliaan agama upomo dhek ketok apa jenenge pamere kita pamere dia orang ngomong pamer tapi ini untuk contoh bagi masyarakat ngono deh padahal jane ora karena ingin dapat kedudukan jane tapi alasannya ini contoh untuk masyarakat pakadzalikan kaya mengkono-mengkono kasus riya yadkhulu melibatkan diri sapa maghrur melibatkan diri ala sultan ing atase penguasa waya tawaddulan saling seneng-senengan waya tawaddulan amre dicintai sapa si mang maghrur amre asi-asian ilahi maring sultan. Dia menjilat kepada penguasa. Dia berhubungan erat secara pribadi dengan penguasa. Lah, lek pidato tuh ngelem-ngelem penguasa dan tawaduk kepada penguasa. Wa ya tawilai wa ya tawadduran asya-asyan. sapa magrur ilahi maring sultan wa yusnalan bajur dilem sapa alaihi magrur wa yusni lan ngelem sapa magrur alaihi ing atase sultan penguasa waya tawaddu ulang andap asal sapa si magrur lahu maring sultan. Begitu pula ketika dia kelihatan mulai tidak punya prinsip, dia mulai ikut-ikut saja kepada penguasa, bahkan sering ngelem-ngelem pada penguasa dan tawaduk kepada penguasa, maka ketika dia dikatakan wa idza khudira wana muntin kerentekakan lahu kedwi sirot si magrur apa sing dikerentekno anak tawadu'a sak temene DP-DP lisalatini maring pira-pira penguasa iku adzulmatu lisalatini maring pira-pira penguasa adzulamati kang akeh zolime iku haramun haram no. Dia bolak-balik melibatkan diri pada penguasa. Penguasa punya program apa, dia jaluk DJ, dia berhubungan erat dengan penguasa itu. Bahkan kalau pidato ngelem-ngelem penguasa, tawadu sekali pada penguasa. Nah. Terus akhirnya dia tergetar dalam hatinya, loh, ini jenenge lah, bukan tunduk pada Allah tapi tunduk pada penguasa. Karena tunduk pada penguasa, lah berarti ini lah haram. Wailah kutulan lakukan kalani dikerentekakan lakukan duisi sebuah makhluk apa yang dikerentekakan anak tawa dua saat temani bersikap andap asal risalat ini maring piro-piro penguasa dolamati kang dolem iku haramun haram ora moko bajur bantah ngucap sapa si makhluk lahu maring ucapane mang maring khotire mang kok kono kualek-kualek kola moko banjur ngucap tau maring si magrur kola moko ngucap lahu maring si magrur sapa sing ngucap asyaitan loh enggak apa-apa hayata aduh saman jangan takut bahwa itu termasuk kamu terlibat dalam uang-uang yang subhat atau haram. Nanti kamu dikira kolusi KKN sama penguasa. Oh enggak, masih jauh. Jerene setan. Itu bukan berarti kamu tunduk pada penguasa, enggak. Tapi itu demi untuk menjaga umatmu. Saora-ora nenek, sampean itu akrab dengan pejabat, maka kedzaliman pejabat itu tidak akan menimpa umat sampean. Alasane ngono. Sandadane lek sampean akrab karo bupati, upama pendak poso nyantuni yatim, ono bupati ini yang nyumbang. Nene sampean ora kenal blas, sapa nyumbang? Lah ini begini kan demi umat. Kan bukan untuk pribadi. Yang enggak boleh itu kan untuk pribadi. Ngono jarene setan. Innama dzalika bisinuta mengkono-mengkono. Apa berhubungan dengan penguasa? Inda toma inalikane innama dzalika bisyaratae mengkono-mengkono haram hukum haram iku inda toma inalikane duwe rasa toma fi malihim ing dalem bandane sultan bandane penguasa orang masuk di lingkungan kekuasaan itu jerene setan diharamkan itu kan ketika Dia tidak bisa ngempet untuk tomak terhadap harta mereka. Nah, kalau kamu kan tidak, mulai jari setan. Kamu dekat dengan penguasa kan dalam rangka menolong orang Islam, bukan untuk merebut harta orang, merebut harta para penguasa itu enggak. Wa amma anta, mongko ana pun utawi sira, iku fagoro duka mongko utawi tujuan sira. Iku antas fahar pinto nulungi sapa sira lil muslimina maring pira-pira wong Islam wa tadfa'ala nolak sira ad-dharara ing kemlaratan anhum saking muslimin Kalau tujuan kamu kan untuk membantu umat Islam, agar umat Islam tidak dikuyok-kuyok terus, maka saya harus mengikuti dan tunduk kepada para penguasa. Watadfa'ulan tegesi nolak siro sa'ro a'daika ing ala'e piro-piro musuh siro anafsika saking awak diwesire awak sediwi siro. Wallahu ta'iku suraiku ya'lamu ngerti sapa Allah. Padahal Allah tahu loh ya, min batini saking batine maghrur. Ngerti apa? Ngerti anau ing sak temene kelakuan iku lau zuhara libati akronihi lau zuhara lamuna muncul libati akronihi kedui setengahnya piro-piro sak pantare maghrur apa sing muncul sing ketok kobulun ditompo inda dalika sultani ono sandingi mengkono-mengkono penguasa fasoro mengko banjur dadi sopo si akron ba'dul akron man iku yasfa'u bisa nulungi sopo ba'dul akron hu ing sultan yasfa'u fasoro mengko dadi sopo ba'dul akron iku yasfa'u nampa syafaat sapa si nampa pitulung sapa Ba'dul Akron hu ing sultan fi kulli muslimin ing dalam saben-saben wong Islam hatta dufi asing kena ditolak apa dororo kemlaratane ditolak jami il muslimin saking sekabian wong Islam takula mongko dadi abot apa zalika mungkono-mungkono kedadian alai ing atase si maghrur. Bener kawitane dhewe muni saya berhubungan dengan penguasa mlebu metu nek istana itu kan dalam rangka membela umat Islam agar umat Islam enggak dikuyok-kuyok. Ya, kowe muni ngono ya keneh. Ketepaan kowe rono dhewe. Lah saiki upama enek kiai liya ya mlebu ning sultan kono, ya oleh tempat di depan sultan malah kono oleh dhisik. Dia dapat bonus dulu hibah dari sultan penguasa terus untuk ngurusi pondok, untuk ngurusi fakir miskin ono oleh dhisik. Piye kowe ngrundel ta ora? Nah, lek kowe ngrundel ya berarti kowe cek urung ikhlas olehmu mlebu metu ning gone sultan kuwi. Itu hanya sekedar apa jenenge tutupnya saja kamu mengatakan untuk perjuangan umat. Gusti Allah padahal tahu itu, tahu bagaimana seorang muslim bisa mensyafaati orang muslim yang lain. No. Walau kudiro lamuna diparil, walau kudiro lamuna kena dikira-kira apa ana alaan yukobika walau kodaro. Jadi dia orang-orang kok terima hati ini gerundel abad tidak malah upomo ini kesempatan kok iso ketemu sultan dewi empat mata maka dia akan melaporkan kenegatifan koncone singus kadung dibai sultan man. Walau kodaro lamono kuoso soposi magrul kuoso ala ayaftah ayak baha arab yento ngelek-elek sopo si maghrur halahu ing tingkae sopo man halahu ing tingkae Ba'dul Akron halahu ing tingkae Ba'dul Akron indah sultani ono sandingi sultan bitok ni kelawan maidu fiye ing dalem Ba'dul Akron walkan bilan tegesing goro ya alai ngatasi Ba'dul Akron lapa ala mongko yakine gelem tumandang agawe sapa si maghrur. Ngono, seandainya ada kesempatan untuk ngomong yang jelek di hadapan penguasa, bahkan maidu teman-teman sebayanya sendiri, maka kalau seandainya ada kesempatan dia mesti akan melakukan itu. Itulah tandane lek wong itu tertipu oleh sikapnya sendiri. Wa kadzalika lan kaya mukono-mukono tertipu. Kod yantahi kadang-kadang sampai notok Sapa sing nata guru rubatihin tertipune setengah firqah tertipu piye? Tertipu ilaan Yahudha mariyen to ngalap sapa baduhum ngalap min malihim saking bandane min malihim saking bandane so salatin min malihim saking bandane penguasa wa idza khutiru tatkalane dikerentekaken lahu maring si maghrur apa ana usah temene bandane penguasa iku haramun haram kala mongko ngucap lahu maring maghrur sapa setan setan ngono sakala dia diberi banyak oleh penguasa lalu dia mengambil pemberian penguasa itu untuk diri sendiri lalu ada kerentek dalam hati ngiling nolong ini kira haram ngono nek nek kerentek sadar ngono setan mapak mapake piye muni ngene hadza malun la malikala lunga apa ndak bondo itu kok penguasa ini kan gak ada pemiliknya nah, daripada dimanfaatkan orang lain dan nah, bukan seagama dengan kita kan lebih baik kita yang menggunakan ngono jere hadza utawi iki iki bandane sultan iku malun bondo la malika kang ora ana kang miliki ku maujud lan kedue sultan wa wa utawi bondo utawi ma iku mang iku le masalahil muslimin kedue kemaslahatan wong Islam padahal wa anta imamul muslimin lah kamu kan pemimpin Islam berarti kamu punya hak untuk dapat itu dong. Maka kalau kamu belikan mobil, kamu belikan rumah, enggak apa-apa toh atas namanya untuk Islam. Ngono. Wa anta utawi sira iku imamul muslimin, imame wong Islam wa alimun lan wong alime muslimin. Bahkan dengan kamu lah agama ini bisa tegar, bisa jejeg. Kalau enggak ada kamu, wah enggak ada yang memperjuangkan agama, sudah roboh semua. Wa bikalan kelawan sira iwamud dini utai jejeknya agama. Lah nek ngono piye? Apala yakilu? Ana ta ora dadi halalaka kedue sira? Apa antak kudu arep ento ngalap bondo sapa sira? Ora mung ngalap kodro hajatika ing sepadane kebutuhan sira. Kalau begitu kan boleh-boleh saja. Kalau kamu mengambil sebagian harta penguasa itu untuk kepentingan umat Islam, toh kamu pemimpin Islam. Maka seandainya kamu dapat gaji sedikit dari itu kan gak masalah diambil saja tapi nah, akhirnya payang taru moko dadi kabujuk sapa maghrur biasa tabisi kelawan iki-iki mbawure iblis kebujuk fisalasati umurin ing dalam telung piro-piro perkara berarti dia terpleset tertipu dalam tiga hal ahadua utai nomor si jine salah tapi umurin iku fi anahu yang dalam saat temene si maghrur iku fi anahu yang dalam saat temene bondo yang dalam saat temene bondo iku malun bondo la malika kang orano pemilik iku maujud la kedua mal pertama keplesetnya satu apa kesimpulan bahwasanya hartanya penguasa itu harta yang tak bertuan sehingga siapa saja yang bisa mengambil harta dari situ maka punya hak tuh. Itu kesimpulan yang meleset mergo apa fa inna umma sak temene kelakuan iku yurofu sing ngerteni apa ana sak temene sultan penguasa iku yakhudzu narik ngono narik sapa penguasa al kharaja ing pajak ditarik minal muslimina saking ahli Islam wa ahli sawatilan ahli penduduk negara loh gitu tahu bener itu kan negara atau penguasa narik pajak dari umat Islam dan seluruh penduduk waladina akhadha minhum waladina taiwang akeh ukhidakan dialat apa minhum kita akan dialap apa minum saking ladina jadi pada pajak yang ditarik itu sebagian akhya onisya sing urip waladina ukhidha minum utawa akeh ugida kang ditariki sapa minum saking saking padila iku akhya oli sono sing urip wa auladuhum lan piro-piro anake ladina wa warasatu malewak lan ahli warise ladina iku akhya on yo isih urip masih hidup semua kok dikatakan harta tak bertuan. Paling tidak campur wa ghayatul amri utawi pola-polane masalah iku wukul kolati tumibane percampuran fi amwali ini dalam bandane sawadil muslimin muslimin karo ahlu sawat mang apa tawa man ghosoba wa man utai sopa ku ghosoba ngasap sopa man nyata dinar ini satu dinar oleh ngasap min asroti anfusin saking 10 pemilik wa khala tolan bajur nyampur sopa man ha ing 100 dinar man fala khilafa fi mukorana suraya iku maujud fi anahu ing dalam satemene bondo iku malur haramun bondo haram itu semua enggak bisa dikatakan kalau enggak haram kowe gasap pun 100 wong 10 bandane mbok gasap mari ngono sing rido sitok tok sing 90 ora rido terus mbok campur karo sing rido kuwi terus yo muni ngono ini halal ini lho haram wong sing 90 urung rido wala yuqalu lan ora kena diucapaken wa utahi bondo iku malun bondo la malika lahu kang ora ana pemilike iku maujud la kedue mal maka harus dibagi wajib bulan wajib apa anyuk sama arep yang tau didum apa 100 dinar didum baina asrati antaran sama 10 wajuradulan dibalik akan apa 100 dinar man ilaku liwakidin maring saben-saben wong siji dibalik akan asratun apa sing dibalik no asratun 10 wa ingkana malu kuliwakidin kodis tanato bil akhor wa ingkana senajan ono apa malu kuliwakidin bandene saben-saben wong siji iku kodis tanato temen-temen campur apa mal bil akhori kelawan bondo liyane. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.